Jadi Anda bisa mencobanya. Jadi,

Bahwa mandat kebiasaan itu dan memecam tetap itu untuk pertumbuhan akar, badan, dan daun. Sedangkan untuk putih, spesialis bunga dan luar. Untuk padi, mentang keunggulan di. Ini untuk padi, keunggulan di untuk memperbanyak peranakan padi. Bapak dekong, padi rosa, dan anak padi puluh masuk. Kasih padi melimpah. Tapi sama sih dengan buku lain. Oh, kita ada isinya. Hormon ratu biogen ini hasilnya mengandung 17 asam amino plus vitamin A. Kata belum ini tumpah nadi senior seluruh toko pertanian di seluruh Aceh. Untuk mendapatkan hasil panen melimpah, ayo dengan pupuk hormon ratu biogen Cibianto. Pupuk hormon ratu biogen Cibianto satu-satunya di dunia. Bicara organik Cibianto yang pupuk hormon Cibianto distribusi oleh Lembaga Fikir Cepat Kosar. Saya menjadi distributor resmi pupuk hormon Cibianto dengan harga cemerlang. Orangnya disinfektan pada Aceh MP0 8 6 7 5 7 4 7 7 7. Cibianto cocok di masa pertumbuhan, cocok di masa pertumbuhan. Cibianto diproduksi oleh negara Arab. Cibianto pokok Indonesia.

Ada manajemen yang kurang bisa mengatur di mana tempat supaya orang-orang yang apa sebetulnya kita juga mengalami segera bagaimana menyambuti untuk ekspor untuk Thank you. Para jalanan, penyelidikan itu aduh, jalan masyarakat bagaimana, apakah itu dengan berbicara-bicara penyelidikan hal-hal seperti ini dalam penyelidikannya dan penyelidikan lalu masalah alam atau penyelidikan dikatakan dari apa-apa itu nanti untuk menjelidikan hal-hal Dan Di kota Bandar Aceh mulai tanggal 3 Maret 2016. Pulau Kemewan, Kuala Namu, harganya mulai Rp264.900 dan pukul 17.15 waktu Indonesia Bagian Barat dengan pesawat Airbus A320. Bandar Aceh ke Jakarta, antara Soekarno-Hatta atau Halim Perdana Kusuma, ia dengar. Ini juga promo menarik dari sini, diskon Rp100.000 tidak terlalu atau diskon Rp50.000 untuk 3 sekali jalan. Terus baik sampai Rp100.000. Kecilan 0% sampai 6 bulan. Diskon total sampai 50%. Harga spesial City Plus dan promo spesial Boarding Pass City. Untuk anak usia di bawah 12 tahun, tiket di diskon 25%. Nah, segera lo, segera booking tiketnya di www.citylink.co.id. Travel agent kesalahan Anda, call center 0824-1028-0828. Assalamualaikum saudara lu, saya Kapolres Banda Aceh, Komandan Polres itu. Selamat mendengarkan Slami FM Laguna Britana. Saudara lu, Polres Banda Aceh mengimbau kepada segenap masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta tertib berlalu lintas. Kawan pengemudi, dengar pesan saya. Bila Anda membawa kendaraan, jangan ugal-ugalan. Sopan santun, tata tertib dalam berlalu lintas. Jangan serobot-serobot, jangan selap-selip, bisa membahayakan. Terbang dari Kota Banda Aceh mulai tanggal 3 Maret 2016. Sebelum terbang dari dan kolamamu harganya mulai Rp264.500 pukul 17.15 waktu Indonesia bagian barat dengan pesawat Airbus A320 Bandar Aceh ke Jakarta antara Soekarno-Hatta atau Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ada juga promo menarik dari Citylink, diskon 100.000 untuk tiket perjalanan, diskon 50.000 untuk tiket perjalanan, cashback sampai 100.000 cicilan 0% sampai 6 bulan, diskon total sampai 50%, harga spesial Citylink Pass dan promo spesial Golden Pass Citylink untuk anak usia di bawah 12 tahun, tiket di diskon 25%. Nah, segera lo, segera booking tiketnya kota Bandar Aceh itu luar biasa. Jadi harapan kita itu dapat membantu masyarakat Bandar Aceh di Kota Aceh untuk berpergian ke kota besar di Indonesia itu dengan tarif yang murah. Bukan murah, maksudnya hemat. Karena sehingga bisa liburan di keluarga dan macam dan kita juga bisa menarik pariwisata dari kota-kota lain untuk masuk ke Bandar Aceh. Cuma kalau orang masuk ke Bandar Aceh, dia melihat bahwa ada kenyamanan, ada keramahan, dan rumah yang cukup bagus untuk masuk ke Bandar Aceh. Mungkin terakhir, mungkin ada imbauan untuk masyarakat saya berguna dari saya. Ini sebenarnya akan harapannya menjadi pilihan bagi masyarakat Bandar Aceh untuk berkunjung ke kota dan Jakarta. Jadi waktunya itu Bandar Aceh berkata dan Jakarta itu bisa kembali dan kesehari itu bisa itu masyarakat karena harusnya jauh lebih enak dari masyarakat dari masyarakat itu hawanya lebih baik ya pesawatnya lebih baru pramugarnya juga elok ya pilotnya dengan skill yang cukup bagus untuk sangat baik. Dan terima kasih Pak Hendra yang menjadi peserta hari ini sudah memberikan informasi tentang perubahan baru dengan kita ya dari situ bahwa ini menjadi salah satu pengalaman favorit masyarakat itu kalau kalian menggunakan kembali. Baik, kita kawan, demikian kita kawan perbincangan kita dengan manajer PT Citylink Indonesia Pak Hendra itu Pak Hendra Jaya. Kemudian ada informasi yang sudah disampaikan tadi bermanfaat buat kita semua dan kita akan dari lantai 2 gedung Serambi Indononesia Kampung Permainan Batak Kota. Inilah 90.2 Serambi FM. Radio berita paling independen dan kredibel.